Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini kita akan lanjutkan serial kajian syarah akidah al-usitiyah dan hari ini tanggal 29 Rabiul Awal. Ini bisa juga sudah masuk tanggal 1 tapi Allah alam. Karena kita enggak melihat dan langsung. Ya. Tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 25 Oktober 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-57 halaman 124. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi keberkahan di dunia dan akhirat. Karena kalau sekarang antum itu waktunya tidak diberkahi, bisa jadi kita sekarang berjibaku di luar sana, entah itu hujan-hujanan atau bahkan di rumah bercengkrama dengan apa saja yang terkadang tidak manfaat. Tapi begitu Allah Azza wa Jalla membukakan kemudahan-kemudahan itu bagi kita untuk duduk bersimpuh, untuk duduk mendengarkan apa yang di dalam kitab ini, ada Al-Quran, ada hadis yang dibahas. Subhanallah, ini adalah termasuk kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kemudahan ini terus bisa kita rasakan sampai akhir kehidupan kita. Karena tidak ada nikmat lain dari menuntut ilmu syar'i, Mas. Berapa banyak antum ketika menuntut ilmu syar'i itu pikiran antum tidak berpikir tentang hutangnya, tinggal berapa, apa yang dirasakan buat besok, atau besok itu mau melakukan apa, punya beban apa, punya pikiran apa, atau bahkan berapa banyak dari kisah-kisah dari para ulama terdahulu yang menjelaskan tentang ulul himmahnya mereka, ketinggian semangat mereka mengalahkan apa yang menjadi keletihan, kepenatan dan kebosanan yang menimpa hidup mereka. Ya, ada seorang ulama yang mendengar saat itu ada kajian ilmu di kotanya, kemudian dia padahal sudah sedia ikan pagi hari. Begitu dia mengetahui menghadiri ilmu itu seperti mendapat ghanimah. Mendapati seorang ulama itu adalah seperti ghanimah. Dia datang untuk menuntut ilmu syar'i dan dia tinggalkan ikan itu sampai malam. Dia baru balik, kemudian ikannya sudah basi. Tapi dia pun tidak bersedih, karena Allah Azza wa Jalla menggantikan dengan kenikmatan yang lainnya, itu kenikmatan menurut ilmu syar'i. Maka di situ harga dari kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i itu tidak sebanding dengan apapun di dunia ini. Maka jangan pernah tinggalkan menuntut ilmu syar'i dimanapun kita berada, kita harus tetap berusaha untuk mendatangi majelis ilmu syar'i. Nah, di sini tentang anwa'ul ilhad, Mas. Ana tanya kepada antum, Mas, anwa'ul ilhad di dalam cara akidah ala sittiyah ini dibagi menjadi dua. Dari dua macam itu dibagi menjadi tiga. Yang tiga tadi menyambang lagi satunya menjadi dua. Ada yang masih ingat? Ilhad itu apa, Mas? Ilhad. Penyimpangan. Ilhad secara bahasanya adalah mail, miring. Ya. Ada dua rakaat sudah? Mas. Ilhad itu adalah mail, condong. Dan itu adalah kecondongan yang jelek, yaitu ketergelinciran atau penyimpangan dari yang tidak seharusnya. Ya. Ya. Kemudian ilhad itu ada pertama di ayat. Ilhad bi ayatillah. Dan ilhad bi asma wa sifat. Nah, ayat bi ayatillah itu terbagi menjadi dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Sudah kita bahas juga. Kemudian ayat ilhad fi ayatillah syar'iyah dan kauniyah. Ada juga ilhad fi asma wa sifat. Nah, yang pertama apa, Mas? Kemarin kita bahas ilhad fi asma'illahi, fi asma' wa sifat. An yusamma Allah azza wajal bismin lam yusammillah binafsi. Artinya di situ memberikan nama dengan nama yang Allah azza wajal tidak memberikan nama untuk dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Iya. Nah, yang kedua adalah ayungkira. Ini kebalikannya yang pertama. Ya. Ini kalau kemarin, ya, ilhad. Ya. Ilhad itu seperti yang sudah dijelaskan. Ya. Jadi ayyunkira ayyu asma min asma ayyu ismin min asma'illahi azza wajal. Mengingkari apa saja dari nama-nama Allah azza wajal. Yang ketiga apa, Mas? Ya. Ayyunkira madallat alaihi sifat. Ya. Ayyunkira madallat alaihi minas sifat. Mengingkari apa yang menunjukkan dari sifat. Bahwa yusbitul ism, dia menetapkan isim tapi mengingkari sifat. Dari yang pertama dan kedua itu adalah kebalikan. Kemudian yang ketiga adalah sifat, dan yang keempat adalah tentang tamsil, ya, an yusbital asma lillahi wassifat lakin yaj'aluha ya dalatun ala tamsil. Jadi menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah namun menjadikan dalam rangka untuk menunjukkan kepada tamsil, penyerupamaan. Ya. Ini juga ilhad. Ini juga ilhad. Ilhad gampangannya adalah ateis. Ateis. Tidak punya keyakinan. Kemudian inna'ul khamis ayyunkilaha ila ma'budat. Menukilkannya dengan kepada makhluk. Kalau Allah melihat, ya, maka ini juga berlaku untuk makhluk. Maksudnya nama, misalnya Lata. Lata itu dari ilah, Uzza dari Aziz, Manan dari Manan, dan yang lainnya. Jadi mengambil turunan dari nama-nama Allah Azza Jalla kepada nama-nama makhluk. Ini juga termasuk ilhad. Nah, kemudian kita masuk sekarang. Ini ingat-ingat contoh ilhad itu, Mas. Dan cara Syekh Shalih Al-Masarifatullah untuk menyederhanakan perkara itu dari satu lembar, dua lembar yang beliau sampaikan setiap harinya hanya 5 menit, 7 menit setiap setengah 12 malam, Mas. Itu hanya untuk mengingatkan para ikhwan tentang dua lembar, tiga lembar dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami. Dan itu sulit bagi orang yang tidak terbiasa. Nah, kemudian hadhi anwa'ul ilhad fi asma'illah. Ini adalah macam ilhad dalam asma'illah. Sekarang, fa ahlu sunnati wal jama'ati la yulhiduna fi asma'illahi abadan. Mereka tidak melakukan ilhad dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Bal ya yajrunaha ala ma aradallah biha ma aradallahu biha subhanahu wa ta'ala. Wa yusbituna laha jami'a anwa'id dalalati li'annahum yarawna anna ma khalafa dhalika fahuwa ilhad. Nah, yang antum harus fahami ilhad ya ateis atau pengingkaran terhadap nama-nama Allah Azza Jal itu pasti berkaitan dengan filsafat, karena adanya ilhad, adanya kaum-kaum mulhidun, orang-orang ateis itu karena mereka menjadikan apa, Mas, patokannya adalah dari orang-orang ateis, orang-orang filsafat. Makanya ada dalalah, ada tiga dalalah yang berkaitan dengan asma wa sifat, apa? Dalalatul iltizam, dalalatul mutabaqah, dan dalalatul tadhamman. Ya. Nah. Dan itu dalalah mutabaqah itu seperti apa, Mas? Satu isi rumah seluruhnya. Kemudian dalalah tadhammun itu adalah dalalah yang menunjukkan tentang isi bagian dari rumah itu. Kemudian dalalah iltizam, dalalah yang mengharuskan kenapa rumah itu ada. Rumah itu ada karena ada tukangnya yang bangun, dan itu adalah bagian dari apa yang mengharuskan rumah itu ada. Maka itu adalah dalalah iltizam. Nah, kemudian di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah ilhad dalam nama-nama Allah Azza Jal selama-lamanya. Kecondongan yang menyimpang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada. Bal yajrunaha ala ma aradallah biha subhanahu wa ta'ala. Namun di situ justru Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan sebagaimana yang Allah kehendaki dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa yusbituna, dan menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla, bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, jami'an wa'id dalalah, menetapkan semua bentuk dalalah. Dalalah apa? Dalalah mutabaqah, dalalah tadhammun, dan dalalah iltizam. Maksud dalalah itu sebenarnya itu penunjukan, Mas. لأنهم يرون أن ما خلف ذلك فهو إلحاد. Karena ahlu sunnah wal jamaah ya itu memandang apa yang menyelisihi poin-poin tadi itu adalah ilhad. Nah, itu adalah bentuk ateis. Nasallahu alaihi wasallam. Wa amma ilhad fi ayatillahi ta'ala fal ayatu jam'u ayatin wa hiya al-alamatu al-mumayyizatu lisyai'i an ghairihi. Jadi di sini kaitannya dengan konteksnya ya tentang dalalah ini ya. Nah. Amma ilhad fi ayatillahi ta'ala fal ayatu jam'u ayatin. Ilhad ya. Ilhad di dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla itu adalah ayat, itu adalah jamak dari ayat. Satu ayat itu ayatun. Nah, ini ayat ini, Mas. Ini ayat. Tanda. Ya. Ayat ayatus surur. Tanda-tanda kegembiraan dari seorang Mas Furqan misalnya, Allah mabarik. Ya, sudah dimulai kardus isi 40 mie bungkus. Ya, semenjak kapan Mas? Kemarin ya? Allah mabarik. Ya. Kita hitung bareng-bareng Mas ya. Nanti kalau sampai 60 berarti nambah satu kardus lagi. Aja. Nah, Allah mabarik Mas. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak beliau sebagai anak yang soleh. Ya. Yang hafid Quran, hafid sunnah, dan dicintai oleh para ikhwah. Ikhwah ya. Kan akhwat. Akhwat Mas. Allah mabarik. Ya, berbakti pada bapak ibunya. Nah. Allah mabarik. Dan kalau ada adlan, maka ada fadlan, Mas. Karena kemarin kita membahas tentang bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu punya kehendak tentang adil dan fadl. Laisa fihi jaur. Ya. Kalau mengikuti kajian apa, Mas, kemarin? Hah? Ya, itu solehin. Afia, Mas. Khusus? Afia, khusus? Tenang, nih, Mas. Tenang, nih, Mas. Iya. Lirik-lirik, ya. Lembar, ya. Ya. Nanti tak kasih dalilnya Mas. Ya. Nanti kita bisa nyoba itu Mas. Bikinannya Mas Abdurrahman. Kambing guling. Tenang aja Mas. Nah, kita lanjutkan. Amma ilhadu fi ayatillahi ta'ala fal ayatu jam'u ayatin wa hiya alamatu mumayyizatu lisyai'i an ghairihi. Wallahu 'azza wa jalla ba'atha ar-rusula bil ayati la bil mu'jizati. Suf. Bedanya ayat dan mu'jizat. Wa li hadha kana at-ta'biru bil ayati ahsan min at-ta'biri bil mu'jizat. Orang bisa mengatakan ini setelah orang belajar akidah wasithiyah, Mas, terutama. Ya. Sof, antum lihat di sini. Amma ilhad fi ayatillah ta'ala. Sedangkan ilhad fi ayatillah itu ada dua, ya. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Tapi di sini ayat dalam ayat-ayat Allah. Sedangkan ayat itu adalah jam'u ayatin, jamaknya. Ini tak maftuhah ini adalah jamak untuk ayat. Ya. Wahya alamatul muayyazatu li syai. Ini adalah alam tanda yang membedakan. Artinya tanda sekalian Mas Allah barik. Pengertian. Ya. Nah. Mas Hana ini pengertian. Allah barik. Li syai'an ghairihi. Jadi tanda dibedakannya sesuatu dari yang lain. Kayak kenapa? Misalnya tanda bedanya Mas Furqan apa Mas? Daripada yang lain. Ada. Periang, punya kucir, pecian, ya. Ya, kalau di gotong royong jadi gus, ya. Ya, kalau di sini ceria, gitu. Ini Pak De, namanya Mas Furqan yang datang terakhir. Ya, namanya Mas Furqan. Aris, kalau di gotong royong, kalau di sini Furqan. Walaupun itu bukan takwil ya. Nama lain itu alias. Nah. Ya, itu mumayyazah di situ. Allah azza wajal ba'atha ar-rusula. Jadi maksudnya tanda sesuatu itu bisa dibedakan dari yang lain itu apa? Nah, itu ayat namanya. Ya. Jadi bedakan dari yang lainnya. Wallah Allah azza wajal ba'atha ya. Mengutus ar-rusula para rasul bil ayati dengan ayat la bil mu'jizat bukan dengan mu'jizat. Nah makanya kalau di SD itu apa? Mu'jizatnya Nabi Muhammad itu apa? Oh bisa ini, bisa ini, bisa ini. Mu'jizat Nabi Musa, oh bisa ini, bisa ini. Itu bukan mu'jizat. Ya. Kenapa bukan lebih asan disebutkan ayat? Kenapa seperti itu? Karena mu'jizat itu diambil dari kata ajz. Ya. Ajzun. Ya. Ajzun. Ajz. Apa itu arti ajz? Ista'in billah wala ta'jaz. Kemarin kita sudah bahas tentang bedanya ajz dan dhaif. Apa Mas? Ajz itu adalah laisa indahu quwwah litta'ah. Dia tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu ajz. Sedangkan dhaif itu lemah secara keseluruhan. Tidak spesifik hanya untuk ketaatan atau untuk yang lainnya. Secara umum. Itu dhaif. Paham sampai sini? Nah. Nah. Oleh karena itu di sini adalah ajiz seolah-olah apakah mungkin Nabi itu lemah dalam melakukan ketaatan? Enggak. Ya. Kemudian perlu diperkuat. Itu makanya mukjizat sebutannya. Ya. Makanya mukjizat itu kurang pas. Oleh hada kana ta'biru bil ayati ahsan min ta'biri bil mujizat. Maka ungkapan untuk menyebutkan tanda-tanda kebesaran Nabi itu sebagai ayat itu jauh lebih utama daripada menyebut sebagai mujizat. Paham sampai sini? Ya. Nanti jangan sebut mujizatnya Mas Furqan apa? Banyak. Ya. Ya, mujizat beda lagi dengan ayat. Nah, awalan kenapa alasannya ayat itu lebih asan daripada mukjizat? Yang pertama, ya, ditarik di sini. Ada tiga di situ. Ya, yang pertama, awalan li'annal ayati hiya allati yu'abbaru biha fil kitab wa sunnah. Ayat itu adalah apa yang diungkapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ayat. Yang kedua, annal mu'jizat qad taqa'u min sahirin ya musa'widin. Yang kedua, anna kalimata ayatin tsaniyan anna al-mu'jizat qad taqa'u min sahirin ya musa'widin wa ma asbaha dhalika tu'jizu ya amma nah. Jadi wa ma asbaha dhalika tu'jizu ghairahu. Ya. Wa ma asbaha dhalika tu'jizu ghairahu. Kemudian salisan. Ya, salisan. Salisan di sini sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Makanya kalau disebutkan salisan yang ketiga. Yang kedua tadi sudah jelas, sekarang yang ketiga. Nah, kita baca satu dua dulu. Li'anal ayati, karena ayat itu adalah allati yu'abbaru biha fil kitab wa sunnah, karena ayat itu adalah yang diungkapkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa min ayati, ya ayat di situ. Tsaniyan, yang kedua, annal mu'jizat qad taqa'u min sahirin musa'widin. Ya. Mu'jizat ini bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh tukang sihir yang di situ benar-benar musa'widin, benar-benar dia itu menentang apapun jadi kebenaran. Tukang sihir itu aja. Ya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal dengan demikian. Dzalika tu'jizu ghairahu, dan ini bisa menyebabkan orang lain jadi lemah. Orang lain jadi lemah. Contohnya apa, Mas? Nasallahu alaihi wa sallam. Antum kalau misalnya, ini contoh orang yang kena sihir. Contoh ya. Nasallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah izin jauhkan kita dari yang demikian. Duduk di majlis ilmu untuk mendengarkan Al-Quran, Sunnah yang lama, enggak betah. Dia sudah maunya kemana-mana, wah, pengen sana kemana, gak ada fokusnya sama sekali. Kalau ditatap bola matanya entah kemana. Ya, kalau malam susah tidur, gak nyaman, dada kadang, ya macam-macam. Itu bagian dari apa, Mas? Gangguan-gangguan dari syaitan. Begitu pula tanda-tanda itu hanya bisa dirasakan ketika setelah maghrib, di mana syaitan itu mulai beraksi. Berdasarkan dalil, idza kana junhul lail fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantasiru hina idin. Maka makhluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila malam itu sudah beranjak, maka cegahlah anak-anak itu untuk main di luar. Karena syaitan itu saat itu sedang patroli. Makanya apapun kondisinya setelah maghrib, itu harusnya orang berdoa dari kejahatan malam. Malam itu jahat. Ya, tapi belum tentu orang yang punya nama Lail atau Laila jahat. Beda lagi ya. Hanya sekedar nama. Ya. Tapi ternyata itu dibolak-balik kan, Mas. Yuqallibul Laila wan Nahar. Allah lah yang membolak-balikkan malam dan siang. Mesti yang dibalik dulu apa, Mas? Malam baru siang. Makanya kemarin ada penjelasan dari saya Ali Abu Hania Widallah. Kenapa, rahasia apa? Kenapa sholat itu sirriyah itu di nahar wa sholat jahriyah itu bilaim? Apa rahasianya, Mas? Karena malam itu keheningan. Untuk menghenyakkan keheningan harus dengan suara yang keras. Suara yang hening itu harus dengan suara yang keras, Mas. Ya. Misalnya, oh cuma itu. Pas habis itu, cuma itu. Wah, langsung. Ini contoh saja. Nah, salisan yang ketiga, anna kalimat ayat, ya, bahwasanya ini tentang ayat di sini, kalimat ayat, ya, adallu ala makna, adallu ala makna al-maqsud min kalimati mu'jizat fa ayatullahi azza wajal hiya alamatul adallah ala Allahi azza wajal wa hina idhin takunu khasatan bihi walaula annaha khasatun ma sarat ayatun lah. Jadi di situ penjelasannya, anna kalimat ayat adallu, bahwasanya kalimat ayat itu adallu, lebih bisa menunjukkan ala makna maksudi, dengan makna yang dimaksudkan, min kalimati mu'jizat, daripada kata mu'jizat. Daripada apa? Kata mu'jizat. Fa ayatullahi, ayatnya Allah Azza wa Jal, hiya alamatu dalatu ala Allahi. Ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan ayat Allah itu, artinya tanda-tanda yang menunjukkan pada keberadaan Allah Azza wa Jal. Adanya Allah Azza wa Jal. Wahina idin takunu khasatan bihi. Maka ini menjadi khusus baginya. Ya, walau la anha, kalau dia itu anha khasatun, ini khusus masarat, masarat ayatan lah. Sarat. Ya. Ayatan lah. Ya. Masarat ayatun lah. Maka kalau ini adalah tanda tentang Allah Azza wa Jalla, maka di sini hanya khusus untuknya. Untuknya. Walaula annaha khassatun, kalau itu benar-benar khusus, masarat ayatun lah. Ya, masarat maka yang demikian itu tidak menjadi ayatnya. Kalau apa, Mas? Kalau itu adalah khusus. Seandainya tidak khusus baginya, maka ini bukan ayat baginya. Karena apa? Ini menunjukkan kepada spesifik. Ya. Dan ayat ini jauh lebih bisa menunjukkan pada makna yang dituju. Ayat. Kemudian, wa ayatullahi azza wa jal tanqasimu ila qismain. Ayat Allah azza wa jal itu menjadi dua bagian. Ayatul kauniyah, ayatul syar'iyah. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Anda melihat, fal ayatul kauniyah, ayat kauniyah itu apa toh? Ayat kauniyah, Mas. Kauniyah. Ayat kauniyah. Ma yata'alaku bil khalqi wa taqwin. Misalu dhalika qaluhu wa min ayati al-lail wa an-nahar wa ash-shams wa al-qamar. Suf, antum lihat. Dilihat. Di situ ada lail lagi. Ada shams, ada qamar. Nah. Ayat kauniyah. Antum tulis di situ yang pertama. Ayat kauniyah. Ya. Kauniyah itu apa, Pak Noh? Ya. Kau itu Pak Nowo. Ya. Nek niyah. Ya. Pak Nowiyah itu. Ah. Jazakallahu khairan. Allahumma barik. Mayatalu bil khalqi wat taqwini. Apa yang berkaitan dengan penciptaan dan keberadaan? Perwujudan secara keseluruhan, Mas. Ya, adanya alam semesta secara keseluruhan itu qauniyah. Kayak misalnya apa, Mas? Ya, antum itu ada yang sipit, ada yang blolok, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang putih, ada yang sawu, ada yang witeng, dan yang lain. Itu adalah ayat kuniyah. Pasti terjadi bagi hambanya. Ya. Mithalu dzalika, contoh yang demikian adalah, ya, antum lihat di surat Fusilat ayat 37. Wa min ayatil lailu wan nahar. Yang termasuk ayatnya Allah Azza wa Jalla adalah al-lailu wan nahar. Wasyamsu wal qamar. Yang pertama apa? Al-lail. Yang kedua apa? An-nahar. 1-2. Wasyamsu wal qamar. Matahari dan rembulan. Wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarum tantashirun. Dan termasuk ayatnya, ayat Allah Azza Jal, an khalaqakum min turabin, menciptakan kalian dari turab. Turab itu apa? Tanah. Thumma idza antum basyarum tantasirun. Kemudian kalian manusia itu menjadi, ya, menyebar. Menyebar. Kemudian itu di surat Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wal alwan wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fa yuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum makhrujun idza antum takhrujun. Nah. Fahadihi ayatul qawniyat. Fahadil ayatu qawniyatun. Wa in syi'ta faqul qawniyatun qadariyatun. Kanat ayatun lillahi li'annahu la yastati'ul qalq an yaf'aluha. Famathalan la yastati'u ahadun an yakhluqa mithla asy-syamsi wal qamar wala yastati'u an ya'tiya bil laili idza ja'a an-nahar wala bin nahari idza ja'a al-lail fa hadhihi al-ayatu qawniyatun. Anda lihat di sini tentang ayat kauniyah sekarang, Mas. Ayat kauniyah atas, Mas. Nah, jadi ayat kauniyah itu adalah yang berkaitan bil khalqi, dengan ciptaan, wa tanwini, dan keberadaan. Jadi keberadaannya secara universal, Mas. Kaun. Ya. Mithalu dzalika, contoh yang demikian adalah wa min ayatil lail wa min ayatihi al-lail wa nahar. Yang termasuk ayatnya, tanda-tanda Allah Azza wa Jalla adalah adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan rembulan. Wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarum tantashirun. Dan termasuk ayatnya Allah Azza wa Jalla adalah an khalaqakum min turabin. Allah menciptakan kalian dari turab, dari tanah, thumma idza antum basyarum tantashirun. Lalu kalian itu adalah manusia yang kemudian tantasyirun, menyebar. Ya. di surat Rum ayat 20. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatan lil alamin. Wa min ayati, dan termasuk ayatnya, khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan berbeda-bedanya lisan kalian, bahasa kalian, wa alwanikum, dan alwan, warna-warna mas, yang tadi ada yang putih cemplota, ada yang hitam dan yang lain. Inna fi dhalika laayatan lil alamin. Yang demikian itu adalah betul ayat-ayat bagi orang-orang yang punya alim, punya ilmu. Lil alamin. Wa min ayati, dan termasuk ayatnya adalah manamukum bil lail wan nahar. Ya. Ini sesuatu, Mas. Ya, wa min ayati manamukum bil lail wan nahar. Dan termasuk ayat-ayat Allah Azza Jalla adalah tidurnya kalian di malam hari dan siang hari. Nah, sekarang kalau tadaburnya kita, ya, wa min ayati dars, ayati asna'id dars, ya, manamul mustariqin fi asna'id dars, yang termasuk keberadaan ilmu itu, ya, diakui itu adanya majelis ilmu kalau ada yang ngantuk, ada yang tidur. Benar atau salah? Benar, Mas. Ada. Kayaknya harus didoakan Zadab Nohirson. Ya, semoga Allah Azza Jalla menambahkan semangat. Semangat. Nah. Karena apa, Mas? Di mana saja atau kajian ilmu hanya 5 menit, Mas. Bayangkan 5 menit sampai 10 menit. Kajian pagi, Mas. Assalamualaikum, istighfar gini. Kajian. Itu benar. Bapak kalau dikaret itu. Ya, Bapak kalau dikaret. Itu kalau setelah salam, zikir sebentar. Ya, mereka sudah pasang kuda-kuda. Atau sudah nempel tembok. Set, langsung kayak di giniin, ayo ayo ayo, set set set set set set, nah nanti baru naktafi bihadil kudroh. Ya, semoga Allah Azza Jalla menjadikan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di Malaysia, dan semoga Allah Azza Jalla memberikan akhir kehidupan yang baik. Bus, langsung seger, padahal itu cuma 10 menit, ya betul ya. Iya. Nah, Allahumma barik. Itu juga menunjukkan apa, Mas? Anda, kalau itu memang kajian ilmu, Mas. Ya, soalnya, Mas. Makanya, ada orang yang tidak bisa tidur, itu salah kalau minum obat tidur. Salah. Kajian, Mas. Atau, langsung di situ khutbah Jumat. Ya. Karena orang tidur itu pas itu aja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bacain. Suruh baca Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran. Langsung. Ya. Iya, sahih. Berapa banyak orang itu gak bisa tidur. Susah, Mas. Oh, saya tuh gak bisa tidur, Ustaz. Merasa sakit, vertigo. Nah, ini juga berkaitan dengan vertigo. Ada yang tahu tentang vertigo? Padi pernah berasa vertigo, Padi? Belum pernah kan? Vertigo, Padi. Vertigo. Tahu vertigo? Jadi pusing kepala. Sampai puyeng-puyeng. Pak Utama pernah? Pernah. Sesuatu, Pak Utama. Mas Ardian pernah? Pernah? Pernah? Siapa pernah lagi? Cung. Pernah? Pernah, Mas? Pernah? Tanya Mas Pam, pernah vertigo, Mas? Belum pernah? Pernah, Mas? Allah mabarik. sering. Oh, susah tidur. Bukan, kalau susah tidur beda. Ini vertigo. Vertigo. Hah? Bukan. Bukan itu, Mas. Vertigo bukan itu. Nah, para dokter itu ya. Pernah dengar enggak, Mas Herawan? Pernah vertigo itu? Istri. Aywa. Pernah di diagnosis alasannya apa? Keluarganya. Nah. Para ahli cendikia dalam masalah kesehatan mengatakan vertigo itu tidak ada penyebab pastinya, ya kan? Ya Mas Yid, pernah dengar? Ya. Pernah vertigo Mas Yid? Belum pernah, alhamdulillah. Ya. Vertigo itu karena salah satunya yang mudah untuk dipahami adalah menjadikan hormon oksitosinnya tidak bisa keluar dengan teratur. Hormon oksitosin itu hormon rasa senang, Mas. Hormon rasa senang tidak bisa keluar dengan teratur. Salah satunya adalah itu tidak akan keluar ketika orang LDR, orang jarang mendapati kebutuhan biologisnya tercukupi, ataupun tidak bisa mengutarakan bahasa. Ada yang dipendam dalam hidupnya, tidak bisa diungkapkan. Itu juga bisa menyebabkan vertigo. Ya, karena apa? Karena orang yang tidak bisa mengeluarkan hormon oksitosin, hormon rasa senang. Itu termasuk juga apa? Orang yang hamil, ingin melahirkan. Hormon oksitosinnya enggak keluar, maka otot-ototnya itu mengerut, Mas. Termasuk ketika orang itu, vertigo itu adalah otot-otot yang ke kepala itu mengerut. Sehingga disebutkan oleh orang-orang TCM itu, sarafnya itu mengerut arus oksigen, gampangannya. Ya. Aliran oksigen ke otak itu menjadi berkurang. Makanya kalau vertigo itu dibekam, darah bisa keluar, itu bisa memompa lagi. Tapi itu pun hanya sebentar. Karena pada dasarnya dia itu membutuhkan apa? Pelepasan. Oksitosinnya dikeluarkan. Hormon oksitosin. Hormon rasa senang. Makanya orang kalau mau melahirkan, dia diajak senang dulu, perasaannya itu akan keluar dengan mudah. Karena otot-ototnya tidak tegang dan tidak mengkeret, Mas. Ya. Jadi contoh salah satu titik hormon oksitosin itu di sini. Titiknya ini. Titiknya salah satunya di sini. Ini kalau mau melahirkan pencet sini, Mas. Dia langsung sana ini ya. Bro. Gampangannya kayak gitu, Mas. Nah, lambat. Nah, Mas. Itu hanya untuk vertigo saja. Dan itu dialami oleh banyak orang yang sininya mikir banyak hal. Tapi tidak ya. Ya, situ. Kita lanjutkan, Mas. Oh, jadi bahasan kesehatan setia, Mas. Ini karena untuk menyikapi ayat kauniyah, Mas. Ayat yang meliputi banyak general, Mas. Makanya kajian kita general juga. General. Ya, umum. Ada kaitannya dengan vertigo juga, anjir. Ya. Dan ini subhanallah, karena ana mendapati orang-orang vertigo itu banyak sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari yang demikian. Lanjut Mas. Jadi termasuk ayatnya adalah Allah Azza Jalla menciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan berbeda-beda lisannya, bahasanya. Wa alwanikum, dan alwannya, warnanya. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan yang demikian itu benar-benar ayat buat orang-orang yang mengetahui. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar, dan termasuk ayat ya Allah Azza Jalla adalah tidurnya kalian di malam dan siang hari. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang ketiduran dari antum, oh, ayatnya Allah Ustaz. Enggak boleh orang itu beralasan ketika melakukan kelalaian dengan takdir atau dengan dinisbatkan kepada apa yang Allah punyai. Itu salah. Sama halnya dengan ketika ada orang mencuri. Mas, kenapa mencuri, Mas? Sudah takdirnya saya seperti ini. Enggak boleh orang beralasan takdir seperti itu. Nah, jawabannya kalau ada orang yang seperti itu gimana, Mas? Pukul. Dipukul, Mas. Wah, gitu kan. Habis itu giginya sampai tul tul tul tul. Terus gitu kan. Kok dipukul? Takdir. Seperti itu. Assalamualaikum. Sama halnya kisahnya apa? Sabiq bin Asil yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Sabiq bin Asil ini adalah seorang yang dimana ketika saat itu orang-orang ingin memberontak kepada Umar, ya, diajak untuk membunuh Umar, enggak mau. Jip itu. Kenapa? Qad faraghtu ya syubhati. Aku sudah kosong dari syubhat. Wis, enggak ada syubhat lagi. Aku enggak perlu membenci Umar. Karena Umar disebutkan Umar itu karena dia adalah mustashfa lil qalb katanya. Mustashfa lil qalb, rumah sakit untuk hati. Hati-hati orang-orang yang merana seperti Sabiq bin Asil itu sikat pakai pelepah, Mas. Wah, sampai berdarah-darah. Wah, lagi. Kenapa? Stopat, Bro. Stopat, Bro. Yo, stopat. Ya. Ini seperti itu. Dan ini disebutkan oleh para imam tentang penjelasan tentang orang yang suka mencari-cari ayat mutasyabihat. Ya, hukumannya seperti itu. Nah, nasrullah sallallahu. Wabtiqa hukum mimfadli, dan pencarian kalian terhadap keutamaan Allah Azza Jal. Inna fi dhalika la ayati liqaumi yasma'un, yang demikian itu adalah ayat bagi kaum yang mendengar. Wa min ayati, dan termasuk ayatnya yurikumul barqa khawfa wa tama'a, memperlihatkan kepada kalian al barqa kilat, ya, khawfa wa tama'a, dengan takut dan cemas. Wa yunazzilu minas sama', dan diturunkan dari langit ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Kemudian dari langit Allah menghidupkan dengan air yang Allah turunkan itu bumi ba'da mautiha, setelah matinya. Artinya kekeringan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, yang demikian itu adalah tanda ayat bagi kaum yang mau berpikir, mempunyai pikiran. Wa min ayatihi, dan termasuk ayatnya adalah an taqumas samaa wal ardu, keberadaan langit dan bumi bi amrihi, dengan perintah Allah azza jalla. Tsumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun, dan apabila kalian itu Allah panggil da'akum da'watan minal ardi, diseru dari bumi, ya, idza antum takhrujun, kalian itu akan keluar semua. Artinya apa? Dibangkitkan dari alam kubur. Assalamualaikum fahadi ayatun kauniyatun, ya, fahadil ayatu kauniyatun, ini adalah ayat kauniyah. Maksudnya kauniyah apa? Berlaku seluruhnya mas. Buat orang kafir, orang miskin itu berlaku. Itu kauniyah. Secara umum mas. Allah tidak milih-milih. Tidak pandang sebagian untuk sebagian. Enggak. Semuanya. Berlakunya mutlak pasti dan berlaku untuk semuanya. Nah. Wa in syi'ta faqul, kalau engkau mau katakan, maka katakan apa? Kauniyatun qadariyatun. Kauniyah qadariyah. Ya. Kenapa kauniyah qadariyah, Mas? Karena di situ berkaitan dengan takdir. Jadi yang berlaku umum tapi itu adalah bagian dari takdir. Ya, kauniyah takdiriyah. Nah. Sehingga di situ kalau disebutkan tentang kauniyah takdiriyah, maka dari situ pun kita tahu bahwasanya kauniyatun qadariyatun itu adalah yang berlaku umum tapi itu adalah bagian dari takdir. Wa kanat ayatan lillahi li'annahu la yastati'ul khalqu an yaf'aluha. Famatsalan la yastati'u ahadun an yakhluqa mithla syams wal qamar wa la yastati'u an ya'tiya bil lail idza ja'a an-nahar wa la bin nahar idza ja'a al-lail. Fa hadhihi al-ayatu kauniyatun. Naam. Jadi kalau antum bisa lihat di sini, ya, ini adalah ayat kauniyah. Kalau engkau katakan adalah kauniyatun qadariyatun, kauniyah yang sifatnya apa mas? Takdir. Allah tetapkan. Nah, dan di sini tentang penjelasannya, ya, wa kanat ayatan lillahi, ini adalah sebutannya kanat ayatan lillahi. Kenapa kanat ayatan lillahi, Mas? Ya. Ini kanat kauniyatun ayatan lillahi. Ya, ayat-ayat kauniyah adalah ayatnya bagi Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la yastati'ul khalq an yaf'aluha, karena al-khalqu ciptaan Allah Azza wa Jalla itu tidak akan mampu untuk melakukannya, sesuatu yang besar mas. Pemasalan contohnya adalah la yastati'u ahadun an yakhluqa mithla syams wal qamar. Seorang itu tidak akan bisa menciptakan seperti apa? Syams, matahari dan rembulan. Wala yastati'u an ya'tiya bil lail. Begitu juga tidak ada yang bisa membawa malam ketika telah datang siang. Begitu juga nahar ketika sudah sampai siang, tidak mungkin dia itu bisa membawa malam. Fahadil ayatul kauniyah. Ini adalah ayat kauniyah. Paham sampai sini mas? Ayat kauniyah itu jadi apa? Ayat universal. Ayat yang berkaitan dengan keberadaan sesuatu yang besar. Langit, bumi, dan seterusnya. Dan itu berlaku untuk setiap makhluk. Baik yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Ya. Ini ilhad. Ya, ini ilhad dalam ayat kauniyah. Sekarang wa ilhad fiha, ya, adzan dulu ya. Ayat adzan dulu, Mas. Terakhir. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا sedikit tadi kalau disebutkan di kitab aslinya yang Ar-Rum 21 itu tidak disebutkan, langsung ke 22, tapi ini tidak ada masalah. Kemudian karena ini paragraf ini panjang dan sudah waktu Isya, nanti kita lanjut setelah sholat Isya insyaallah binillah. Ya. Nah, tapi biadil kudroh kita cukupnya sekian. Yang jelas yang tadi kita bahas adalah tentang ilhad dalam ayat, dan ayat itu adalah jamaknya ayat, dan ayatullah itu lebih bagus untuk dikatakan ayatullah daripada mukjizat. Karena dengan sebab apa mas? Ada berapa? Tiga. Satu apa? Karena sudah disebutkan di Al-Quran Sunnah seperti itu, ayat. Yang kedua apa? Yang kedua? Hah? Hah? Mukjizat juga dipakai oleh tukang sihir. Mukjizat itu dipakai tukang sihir. Karena mukjizat diambil dari kata ajiz, lemah. Ya, lemah untuk melakukan taatan. Kemudian yang ketiga, lebih menunjukkan kepada makna. Lebih menunjukkan kepada makna. Karena ayat itu menunjukkan kebesaran Allah Azza Jalla, dan ayat itu ada ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah apa? Ayat yang menunjukkan tentang sesuatu yang universal. Ayat yang universal tentang penciptaan langit, bumi, dan seterusnya. Dan ini juga berlaku untuk orang kafir dan orang mukmin, dan pasti berlaku, pasti terjadi. Nah, nanti lebih bihadil kudra Allahumma subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.